Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari akhir pembahasan kita di dalam sirah adalah athar atau sirah dari kehidupan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, barakallahu laka fima a'taita wa barakallahu laka fima amsakta. Semoga Allah memberkahi bagimu apa yang kau sedekahkan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu apa yang kau pegang dari hartamu. Sebab doa Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam disebutkan, tidak ada batu yang dibalik oleh Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu kecuali beliau mendapatkan emas, mendapatkan perak, dibukakan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala selebar-lebarnya. Yang beliau berikan di jalan Allah 20 ribu dinar, namun yang dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan jumlah yang tidak terhingga. Ini menunjukkan keberkahan sedekah, keberkahan orang-orang yang mereka mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kedua, keberkahan dari doa. Dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya doa itu tidak hanya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang dikabulkan oleh Allah, tapi doa siapa saja. Dari doa kaum mukminin akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memberikan sesuatu, mengeluarkan apa yang kita punya di jalan Allah, kemudian orang yang menerima dari sedekah tersebut, dia berdoa, menyebutkan semoga Allah membalas kebaikan kepadamu dengan kebaikan yang lebih banyak. Kemudian ada di antara doa-doa tersebut dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada yang bisa menghalangi siapapun ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah membuka pintu rezeki bagi seseorang. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Akhir dari hal yang kita sebutkan dari sirah kehidupan Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu, ya, saya ingat saya ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, sampai di situ. Baik, kita masuk kepada cerita baru. Atau kita masuk kepada kisah sahabat yang baru, yaitu kisah Abdullah ibnu Salam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Baik. Kita baca kisah kehidupan Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu. di dalamnya banyak pelajaran dan nasihat dan mau'idhah yang bisa kita ambil dari kehidupan Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu, yang mana disebutkan tentang beliau, man sarrahu ay yandura ila rajulin min ahli al-jannah falyandur ila Abdullah ibn Salam. Barang siapa yang seseorang bahagia untuk melihat seorang laki-laki dari ahlul jannah, maka lihatlah Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Salam, nama asli beliau adalah Husain ibnu Salam. Nama asli beliau adalah Husain ibnu Salam. Habron min ahbaril yahud fi Yathrib. Beliau adalah pendeta dari pendeta Yahudi di Yathrib. Yathrib adalah nama lain dari kota Madinah. Yathrib adalah nama lain dari kota Madinah. Dan kota Madinah juga dinamakan dengan atau dikenal dengan Thayyibah. Dengan Thayyibah. Dengan dalil ketika Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam menceritakan dalam khutbahnya tentang Dajjal, apa yang beliau dengar dari Adi bin Abi Hatim radhiyallahu taala anhu, yang mana Dajjal berkata kepada Adi bin Hatim, apakah nabi yang ummi telah diutus dari Mekah dan kemudian dia hijrah ke Thayyibah? Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul tongkat beliau ke tanah dan beliau mengatakan, hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah. Inilah Thayyibah yang dimaksudkan oleh Dajjal pada siapa? Adi bin Hatim. Ini menunjukkan kepada kita kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam itu telah diketahui oleh Dajjal sekalipun melalui pengkhabaran dari nabi-nabi dan rasul terdahulu sebagaimana akan kita terangkan. Wa kana ahlul madinati ala ikhtilafi milalihim wa nihalihim yujillunahu wa yu'adzimunah. Dan dahulunya ahlul Madinah dengan beraneka ragam bentuk agama mereka dan golongan-golongan yang ada di kota Madinah, mereka sangat memuliakan dan mengagungkan Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Faqad kana ma'rufan bainan nas bittuqa was-salah mausufan bil istiqamati was-sidqi. Dan beliau adalah orang yang ma'ruf di tengah-tengah manusia dengan ketakwaan, juga dengan kesolehan, dan seseorang yang disifati dengan sifat istiqamah. Ya, orang yang mustaqim dan jujur. Ya, al-istiqamah disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini namanya apa? Al-istiqamah. Wa kana Husain yahya hayatan hadi'atan wadi'ah walakinnaha kanat fil waqti nafsi jadatan nafi'atan. Husain ibn Salam, kehidupan beliau adalah kehidupan yang tenang, kehidupan yang sejuk, ya. Dan beliau adalah orang yang sangat menjaga waktunya. Beliau adalah orang yang sangat menjaga waktunya. Faqad qassama waqtu aqsaman thalathatan. Dan beliau telah membagi waktu menjadi tiga bagian. Fashatrun fil kanis lil wa'dhi wal ibadah. Ada waktu yang beliau habiskan di gereja. Ya, ini dahulunya beliau masih Yahudi, belum masuk Islam. Ya, beliau menghabiskan waktunya di gereja untuk memberikan nasihat dan untuk beribadah. Ini waktu pertama yang beliau bagi dalam satu hari. Wa syatrun fi bustanin lahu yata'ahadu nakhlahu bitajdhib wa ta'bir. Dan waktu yang lainnya beliau gunakan, ya, beliau habiskan di kebun beliau untuk mengurusi kebun kurma yang beliau punya. Ya. Wa syatrun, dan waktu yang lainnya beliau membaca Taurat dan mendalami kembali apa isi kandungan dari Taurat tersebut. Ada waktu untuk berdakwah, untuk menyampaikan ilmu. Ada waktu untuk beribadah. Ada waktu untuk mencari dunia. Dan ada waktu untuk memperdalam ilmu. Ini kehidupan yang dibingkai dengannya kehidupan Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu. Dan ini seharusnya yang harus dimiliki oleh seorang muslim, seorang sunni, dan terlebih seorang penuntut ilmu. Dia atur waktunya, dia bagi waktunya, agar bagaimana waktu-waktu yang dilewati dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, menghasilkan sesuatu yang memberi manfaat kepada dunianya dan kepada akhiratnya. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah apa yang membuat engkau, ya, bermanfaat untukmu. Dan kata para ulama, bersemangat dalam masalah dunia dan bersemangat dalam masalah akhirat, yang itu ada manfaat bagi keduanya. Ini hal yang perlu untuk diatur seorang penuntut ilmu waktunya. Sebagaimana Abdullah ibn Salam mengatur waktunya untuk A, untuk B, dan untuk C. Siapapun, bagaimanapun kesibukan seseorang, kalau seandainya dia punya keinginan yang kuat, punya cita-cita yang tinggi, dan terpenting, punya kebersihan hati, akan sangat mudah untuk dia melakukan hal-hal yang memberikan manfaat baginya. Tetapi ketika sudah ada sesuatu di hatinya, ya, maka akan sulit untuk dia melakukan apa yang baik buat kehidupannya. Kata para ulama, ketika seseorang tidak tersibukkan dengan hal yang baik, dia akan terlalaikan dengan hal yang jelek. Ini sebuah keharusan. Ya. Namun ketika dia tersibukkan dengan hal yang baik, maka tidak ada peluang bagi syaitan untuk melalaikan dia dari hal-hal yang akan membawa kebaikan baginya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwasanya amalan yang sedikit tetapi istimrar itu lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, fa idza wa idza ansab apa? Fa idza faraqta fansab. Apabila kamu selesai dengan satu kebaikan, maka kamu sambung dengan kebaikan yang lainnya. Supaya tidak ada celah dari hal-hal yang akan bisa menghalangi dia dari kebaikan itu sendiri. Bisa difahami? 6. Wa kana kullama qara'a Taurah waqafa tawilan indal akhbar allati tubashshiru bi dhuhurin nabi fi Makkah yutammimu risalatil anbiya as-sabiqin wa yakhtimuha. Dan ketika beliau membaca Taurat, beliau selalu berhenti dengan waktu yang lama ketika pengkhabaran akan datangnya seorang nabi dari Mekah dan menyempurnakan daripada risalah nabi-nabi terdahulu dan menyempurnakannya. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan telah diceritakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam kitab-kitab yang terdahulu, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, bahkan Dajjal sekalipun tahu akan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang ahlul kitab, tahu tentang Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Dikarenakan Allah tabaraka wa ta'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quran, telah menjelaskan dalam sunnah secara terang, secara jelas, secara gamblang, dalam kitab-kitab terdahulu, tentang adanya seorang nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Ketika Abu Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu sebelum beliau masuk Islam bertemu dengan Herakl. Herakl adalah raja dari Raja Nasrani. Kemudian ditanyakan kepada Abu Sufyan tentang kedatangan nabi, nabi yang menutup daripada seluruh risalah para nabi dan para rasul. Kemudian setelah keterangan diberikan oleh Abu Sufyan, dan keterangan yang diberikan oleh Abu Sufyan sama persis apa yang diketahui oleh Herakl dari kitabnya. Sampai-sampai dia mengatakan, kalau seandainya Muhammad ada di depanku, aku akan mencuci kakinya. Kenapa? Karena dia tahu persis. Kedatangan Rasulullah telah dirinci dalam kitab Injil secara gamblang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga Raja Najasyi. Ketika utusan Abu Sufyan datang kepada Raja Najasyi dan mengkhabarkan bahwasannya umat Muhammad, pengikut Muhammad ini yang hijrah ke tempat kamu adalah orang-orang yang menghina Nabi Isa dan mencela ibunya. Kemudian Raja Najasyi tidak langsung terima, dan kemudian dia mengirim utusannya kepada Ja'far bin Abi Thalib dan beberapa muhajirin yang hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian Raja Najasyi menanyakan, apa ucapan kalian tentang Isa? Dan apa ucapan kalian tentang Maryam? Dan bacakan kepada saya apa yang diturunkan kepada Muhammad. Ketika dibacakan Al-Quran, kemudian Raja Najasyi menangis sampai membasahi dari jenggotnya. Dan kemudian kata Raja Najasyi bahwasanya apa yang diturunkan kepada Isa satu aliran apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam. Dari mana diketahui oleh Raja Najasyi? Dari Injil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada mereka. Dan juga ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu oleh Allah di wahyu yang pertama, sampai-sampai kata Rasulullah, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian dibawa oleh Khadijah, istri beliau, bertemu dengan pamannya yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Bernama siapa? Waraqah ibnu Naufal. Kemudian ketika diceritakan, kata Waraqah ibnu Naufal, hadha namus, hadhihi namus, hadhihi namus. Inilah namus. Namus dalam bahasa mereka, yaitu maksudnya siapa? Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kata Waraqah ibnu Naufal, bahwasannya Muhammad ini, mereka dia akan diusir oleh kaumnya dari negeri ini. Dan kalau seandainya dia datang diutus, aku akan beriman dengannya. Dari mana Waraqah mengetahui? Dari mana? Dari kitabul Injil yang diturunkan kepadanya. Begitu juga kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau berpindah dari satu pendeta ke pendeta yang lainnya. Yang akhir daripada pendeta tersebut dikhabarkan akan datang Nabi di akhir zaman dari sebuah kota begini dan begini dan begini. Ini menunjukkan kepada kita kedatangan Rasulullah sudah dijelaskan dengan terang dan gamblang dan jelas sekali dalam kitab-kitab yang terdahulu. Begitu juga kita akan datang penguat selanjutnya dari kisah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang dia berkata, innahu larasulullah maktubun masturun fi kitabikum. Ketika dia berkata kepada seorang Yahudi bahwa inilah rasulnya Allah, yang Allah yang tertulis dalam kitab-kitab kalian tentang nabi ini. Ya, sehingga sangat wajar, sehingga sangat ya jelas Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengetahui tentang Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang anaknya sendiri. Tapi karena hasad, ta'assub, ya, dan hal yang lainnya yang ada pada hati mereka, kemudian menghalangi mereka dari hidayatul Islam. Kemudian wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedikit lagi. Wa kana yastaqsi awsafa hadha an-nabi al-murtaqibu alamatihi yatahazzu farhan li'annahu sayahjuru baladahu alladhi bu'itha fihi wa sayattakhidhu min Yathrib muhajiran lahu wa muqama. Kemudian dalam kitab tersebut telah diceritakan dalam kitab Taurah bahwasannya nabi tersebut akan hijrah dari negerinya tempat dia diutus, dan dia akan mengambil Yathrib sebagai tempat hijrah dan sempat tinggal sebagai tempat tinggalnya dalam kitab Taurah. Wa kana kullama qara hadhil akhbar أو مرت بخاطره يتمنى على الله أن يفسح له في عمره حتى يشهد ظهور هذا النبي المرتقب ويسعد بلقائه ويكون أول المؤمنين به. Dan ketika Abdullah bin Salam membaca khabar-khabar tentang kedatangan Rasulullah, disebut al-akhbar laisa khabran, bukan satu khabar, khabar yang sangat banyak. Dan beliau melewati tentang kisah nabi tersebut, maka beliau berangan-angan agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, agar beliau bisa mempersaksikan kedatangan nabi ini, dan beliau akan sangat senang untuk bertemu dengannya, dan beliau bercita-cita menjadi orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Di sini ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang seorang jujur dalam beragama, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, akan melapangkan hatinya untuk menerima kebenaran. Tetapi kalau seandainya ada sesuatu di dalam hatinya, maka sesuatu tersebut akan menjadi perkara yang terbesar menghalangi dia untuk mendapatkan masuk dari cahayanya Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui, kita pelajari bersama, al-asabiyah wa taklid wal jahal dan hal-hal yang lainnya adalah perkara di antara perkara yang terbesar menghalangi orang dari hidayah kepada Allah tabaraka wa taala. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan bagaimana Abdullah ibnu Salam radhiyallahu taala anhu bercerita masuknya beliau ke dalam Islam, banyak pelajaran akhlaqiyah, wa'dawiyah, wa manhajiyah dari masuknya Islam Abdullah ibn Salam radhiyallahu taala anhu, ya akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayat sahih tamim ad-dari asanta jazakallahu khairan. Tamim ad-Dari masuk saya. Ya, Tamim ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Naam, jazakallahu khairan. Taib, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fadlu barakallahu fikum.